بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama untuk mempelajari sebagian di antara ilmu agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kami akan membacakan yaitu sebuah risalah yang berjudul Syarah Ba'du Fawaid Suratul Fatihah, yaitu berisi penjelasan sebagian di antara faedah-faedah dari surat Al-Fatihah. Adapun kitab Ba'du Fawaid Suratul Fatihah itu sendiri adalah karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Dan penjelasan yang dibawakan dalam kitab ini itu dalam syarahnya adalah syarah atau penjelasan dari salah seorang ulama kita di masa kini, yaitu Syekh Soleh bin Fauzan hafizahullah ta'ala, seorang ulama besar di Saudi Arabia. Dan kita akan memulai pembacaan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ba'du fawaid min surat Al-Fatihah, sebagian di antara faedah-faedah dari surat Al-Fatihah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata penulis itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, semoga Allah merahmatinya. Beliau membawakan firman Allah dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang merajai atau yang menguasai hari pembalasan. Qala al-mu'allif Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, berkata Syekh Soleh Fauzan dalam syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad dan juga kepada segenap keluarganya, para pengikutnya dan para sahabatnya seluruhnya. Hadhihi risalatu takhtassu bi bayani fawaidi suratil Fatihah. Risalah ini secara khusus berisi keterangan tentang faedah-faedah mengenai surat Al-Fatihah. Hadhihi suratul azimah summiyat bil Fatihah. Surat yang agung ini dinamakan dengan Al-Fatihah li'annaha uftutiha bihal mushafus syarif, karena dengan surat Al-Fatihah inilah diawali al-mushaf asy-syarif, yaitu mushaf Al-Qur'an yang mulia. Itu Al-Qur'an diawali dengan surat Al-Fatihah ya di dalam mushaf. Fa hiya awwalu suratin fihi, maka Al-Fatihah adalah surat pertama di dalam mushaf Al-Qur'an. Wa tusamma bi sab'il masani, dan Al-Qur'an atau Al-Fatihah ya, ia juga disebut dengan as-sab'ul masani. As-sab'ul masani. Mengapa demikian? Beliau katakan li'annaha sab'u ayatin. Karena surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa laqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal 'azim." Dan sungguh kami berikan kepada engkau wahai Muhammad ya, sab'an minal masani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul Azim, dan Al-Qur'an ya yang mulia, yang agung. Fahiya sab'ul masani, maka Al-Fatihah itu ya Al-Fatihah itu disebut dengan as-sab'ul masani. Sebagaimana yang dimaksud dalam surat Al-Hijr ayat 87 yang kita bacakan tadi. Wakila, dan ada juga yang menjelaskan summiyat bil masani ya, mengapa ya Al-Fatihah disebut dengan sab'ul masani, ya 7 ayat yang diulang-ulang. Li'annaha tukarraru qira'atuha fi kulli raka'atin, karena sesungguhnya surat Al-Fatihah ini senantiasa berulang kali dibaca di setiap kali rakaat salat. Wa tusamma ummul qur'ani, dan dia juga dinamakan dengan ummul qur'an, yaitu induknya Al-Qur'an. Li'anna umma syai'i al-aslu alladhi yarju ilaihi syai', karena yang disebut dengan yaitu induk sesuatu, adalah al-aslu alladhi yarju ilaihi syai', adalah suatu pokok ya atau poros yang menjadi rujukan sesuatu itu. Al-Qur'anu yarji'u fi ma'anihi ila ma tadammanathu hadhihi suratu. Al-Qur'an ya makna-maknanya itu kembali, itu terpusat ya kepada apa-apa yang terkandung di dalam surat ini, yaitu surat Al-Fatihah. Oleh sebab itu Al-Fatihah disebut dengan Ummul Qur'an, yaitu induknya Al-Qur'an. Wa tusamma bisolati, dan juga Al-Fatihah disebut dengan as-shalah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits allazi yarwihi an rabbihi ya. Hari ini berdasarkan hadis ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meriwayatkan dari Rabb-nya, yaitu hadis qudsi. Anna Allah jalla wa ala yaqul, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini, yakni Al-Fatihah. Aku telah membagi sholat antara diriku dengan hambaku menjadi 2 bagian. Yang dimaksud sholat di sini adalah Al-Fatihah. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu hamidani abdi. Apabila hamba itu membaca ayat alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah mengatakan, hambaku telah memujiku. Fa idza qala ar-rahmanir rahim, apabila seorang hamba itu membaca ar-rahmanir rahim, qala Allahu asna alayya abdi, maka Allah mengatakan ya hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yawmiddin, qala Allahu majjadani abdi, apabila hamba itu membaca ya maliki yawmiddin, Allah mengatakan ya hambaku telah mengagungkanku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya apabila seorang hamba itu membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi nisfain, maka Allah katakan ini adalah antara diriku dengan hambaku ya terbagi menjadi 2 bagian. Wa li 'abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Wa suratul Fatihati sab'u ayatin, dan surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat ya. Thalathu ayatin wa nisfun minha lillahi ya. 3 ayat ya dan setengah, yaitu 3,5 ayat ya dari Al-Fatihah itu lillah, itu adalah berbicara tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Sana'un alallahi, yaitu yang berisi pujian dan sanjungan kepada Allah Azza wa Jal. Wa thalathun wa nisfun minha lil abdi, dan 3,5 ayat sesudahnya adalah lil abdi, berbicara tentang hak hamba, yaitu dari firmannya wa iyyaka nasta'in ila akhir surah, dari iyyaka nasta'in sampai akhir surat Al-Fatihah. Fahadha makna qawlihi jalla wa ala qasamtu sholata, yakni surat Al-Fatihah. Maka inilah yang dimaksud dalam hadis tadi, aku membagi sholat, itu maksudnya surat Al-Fatihah, baini wa baina abdi nisfaini, antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian, yaitu 3,5 ayat berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala dan 3,5 ayat sesudahnya berbicara tentang hamba. Wa tusamma bil kafiyati, dan Al-Fatihah juga disebut dengan al-kafiyah, yaitu yang mencukupi. Wa tusamma bir ruqyati, dan juga disebut dengan nama ruqyah. Ya. Li'anna nafara, karena sesungguhnya dikisahkan ada sekelompok orang minas sahabati dari kalangan para sahabat. Alladzina nazalu ala hayyin min ahya'il arabi, bahwasanya suatu ketika mereka singgah di suatu kabilah di antara kabilah-kabilah ya Arab ketika itu. Istadhafuhum, maka mereka itu para sahabat ingin untuk bertamu ya kepada kabilah tersebut. Falam yudayifuha, akan tetapi mereka falam yudayifuhum, mereka tidak mau menyambut kedatangan para sahabat. Faludigo kabiruhum, maka ketika itu tiba-tiba ya kabiruhum, yaitu seorang pembesar ya, atau tokoh ya di antara kabilah itu, yaitu tersengat binatang berbisa. Faja'u yatlubuna minas sahabati ruqyah, maka mereka pun datang menemui para sahabat untuk mencari ya barangkali ada yang bisa meruqyah. Faqala ahadus sahabati, maka berkata salah seorang sahabat, innana narki walakin abaitum antudayifuna, sesungguhnya kami mau saja meruqyah akan tetapi kalian tidak mau ya menyambut kedatangan kami. Fala narki illa biju'lin, yakni biujrutin, kami tidak akan mau meruqyah kecuali ada yaitu imbalannya. Fasyaratu lahum qati'an minal qanami, maka para sahabat memberikan syarat ya kepada suku tersebut atau kabilah tersebut, yaitu untuk memberikan sejumlah yaitu kambing sebagai upah atas ruqyah yang dibacakan. Faqara'a alaihi suratal Fatihah, maka sahabat ini pun membacakan kepada pemimpin kabilah tadi surat Al-Fatihah. Faqama ka'annama bu'itha min iqalin, maka dia pun ya menjadi sembuh seolah-olah dia terlepas ya dari ikatan. Falamma qadimu ya ala nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika mereka kembali bertemu dengan nabi sallallahu alaihi wasallam ya, akhbaruhu bima hasala, maka mereka pun menceritakan apa yang terjadi. Faqala, maka kata Rasulullah SAW kepada sahabat tadi, wa ma adraka annaha ruqyah, dari mana kamu tahu bahwasanya Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Fatusamma bi ruqyah, maka Al-Fatihah pun disebut dengan ruqyah. Wa hiya suratun azimatun, dan Al-Fatihah ini adalah sebuah surat yang sangat agung. Yadullu ala azamatiha, dan ini ditunjukkan ya, yang menunjukkan atas keagungannya adalah annallaha ja'ala qira'ataha ruknan ya min arkanis salati, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan bacaan surat Al-Fatihah sebagai rukun di dalam salat. Wa annaha tukarraru fi kulli raka'atin, dan bahwasanya surat Al-Fatihah itu dibaca berulang kali yaitu pada setiap rakaat. Fahadha yadullu ala azamati hadhihi surati, maka ini menunjukkan betapa agungnya ya surat Al-Fatihah ini. Wa hiya tadammanu ma'ani jalilatan, dan surat Al-Fatihah ini mengandung makna-makna yang sangat mulia. Fa fiha anwa'u tauhidi salasati ya salasatu, maka di dalam Al-Fatihah terdapat 3 macam jenis tauhid. Fi awaliha ya, di awalnya di mana Allah berfirman alhamdulillahi rabbil alamin, hadza fihi tauhidur rububiyyati, di dalam ayat ini terkandung tauhid rububiyah. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin, hadza fihi tauhidul asma'i was sifati, Adapun Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin di dalamnya terkandung yaitu tauhid asma wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Hadza fihi tauhidul ubudiyyah. Maka di dalam ayat tadi terkandung tauhid ubudiyah atau tauhid uluhiyah. Fatadammanat idzan anwa'at tauhidi as-salasata. Maka surat Al-Fatihah ini telah mengandung, ya, ketiga macam jenis tauhid. Wa tadammanat naw'aid du'ai, demikian juga Al-Fatihah mengandung kedua macam jenis doa, ya. Li'anna du'a'a 'ala qismaini, karena doa itu ada dua macam. Du'a'u ibadatin wa du'a'u mas'alatin. Ada yang disebut dengan doa ibadah dan ada yang disebut dengan doa mas'alah. Du'aul ibadati huwa sana'u 'alallahi jalla wa 'ala wa dzikrullahi azza wa jalla. Yang dimaksud dengan doa ibadah, ya, adalah pujian atau sanjungan kepada Allah dan zikir kepada Allah azza wa jalla. Wa du'aul mas'alati, adapun yang disebut dengan doa mas'alah atau doa permintaan, huwa talabul hawaiji minallahi jalla wa ala. Maka ini adalah permintaan berbagai macam kebutuhan kepada Allah. Fa hadza mawjudun fiha. Maka doa permintaan ini pun ada di dalam Al-Fatihah, yaitu dalam ayat ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan. Kulluhu talabun wa du'aun. Maka ini semuanya adalah berisi permintaan dan doa. Walidzalika yustahabu ba'dal faraghi min qira'atiha an yaqula amin. Ya. Oleh sebab itu dianjurkan, ya, setelah selesai membaca Al-Fatihah, ya, di dalam salat, yaitu untuk membaca amin, artinya Allahumma stajib. Itu ya Allah, kabulkanlah. Wa ta'minu innama yakunu 'ala du'ain, dan bacaan amin hanya diucapkan itu karena setelah membaca doa. Wa suratul Fatihati du'aun kulluha, dan surat Al-Fatihah itu adalah berisi doa sepenuhnya. Doa'u ibadatin wa doa'u mas'alatin, baik berupa doa ibadah, ya, sanjungan dan pujian kepada Allah, dan juga berisikan doa mas'alah, yaitu permintaan kebutuhan hamba. Wa fiha isbatur risalati, dan di dalam Al-Fatihah juga terdapat penetapan risalah kerasulan, ya. Wa dzalika li anna muqtada qawlihi rabbil alamin, karena sesungguhnya, ya, konsekuensi dari firman Allah, Allah adalah rabbul alamin. Wa rabbu huwallazi yuslihu ibadahu, karena sesungguhnya Rabb adalah yang memperbaiki hamba-hambanya. Wa yurabbihim, dan mentarbiyah mereka. Wa muqtada tarbiyatihim, dan konsekuensi dari tarbiyah, ya, untuk mereka, an yursila ilaihim ar-rusula, yaitu Allah pasti mengutus kepada mereka para rasul, utusan-utusannya. Li hidayatihim wa tarbiyatihim, untuk menyampaikan petunjuk dan bimbingan kepada mereka. Hadza wa hadza min muqtadar rububiyah, dan ini adalah bagian dari konsekuensi rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa min muqtadal hidayah, dan juga konsekuensi atau kandungan daripada hidayah yang kita minta, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. La yumkinul ihtida'u ila shiratal mustaqimi illa birrusuli alaihi wassalatu wassalamu, karena tidak mungkin untuk mendapatkan hidayah menuju jalan yang lurus kecuali dengan perantara para rasul, ya, alaihi wassalatu wassalam. Fa fiha isbatur risalati, maka di dalam, ya, surat Al-Fatihah, ya, ini terkandung penetapan yaitu kerasulan. Wa fiha raddu 'ala jami'i tawa'ifil munharifati, dan di dalam surat Al-Fatihah juga terdapat bantahan bagi segala kelompok yang menyimpang. Fa fiha raddu 'alal malahidati, maka di dalam Al-Fatihah terkandung bantahan bagi orang-orang yang menyimpang, yaitu orang-orang mulhid atau ateis. Alladzina yu'attiluna al-kauna min khaliqihi, yang mereka menganggap bahwasannya alam semesta ini ya ada tanpa pencipta. Fi haraddu alaihim, maka dalam Al-Fatihah terdapat bantahan kepada orang-orang ateis bi isbati anna hadzal kauna lahu rabbun, dengan menetapkan bahwasannya alam semesta ini memiliki Rabb yang menciptakannya. Khalaqahu wa huwa rabbul alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Wa rabbu ma'nahu, dan Rabb itu maknanya adalah al-khaliqul murabbi li jami'il khalqi bin ni'ami ya wal muslihu wal maliku, dan Rabb itu artinya adalah sang pencipta yang mentarbiyah seluruh makhluk dengan kenikmatan-kenikmatan, dan yang memperbaiki dan menguasai alam semesta. Kullu hadhihi tadkhulu fi ma'ani rabbi subhanahu wa ta'ala, maka ini semuanya telah tercakup dalam makna ya Rabb, yaitu makna dari nama Allah Rabb. Fa fiha raddu 'alal malahidati almu'attilati, maka di dalam surat Al-Fatihah telah terkandung bantahan bagi orang-orang ateis ya yang menolak keberadaan pencipta alam semesta. Wa fiha raddu 'alal musyrikina, dan juga dalam surat Al-Fatihah terdapat bantahan bagi orang-orang musyrik. Alladzina ya'buduna ghairallahi subhanahu wa ta'ala, di mana orang-orang musyrik mereka beribadah kepada selain Allah. Ya, maka di dalam Al-Fatihah terdapat bantahan, yaitu dalam ayat iyyaka na'budu, hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah. Haitsu inna fiha ikhlasul ibadati lillahi, karena di dalam kalimat ini iyyaka na'budu terkandung pemurnian ibadah untuk Allah saja. Fa fiha raddu 'alal musyrikina, maka di dalamnya terkandung bantahan bagi orang-orang musyrik. Alladzina ya'buduna ma'allahi ghairahu, yang mereka beribadah ya kepada selain Allah di samping ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kita bacakan dalam kesempatan ini dari risalah syarah ya Ba'du Fawaid Suratul Fatihah, karya Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Sampai bertemu kembali dalam seri yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.